janraga pa anggang katresna muangka kalang sana janji rimba tepi kasih mual kasih panutan kang nulawas tepat tepang cinta kang masa estu bari setia satu moal kutur buka ibu panutan kang nulawas tepat tepan cinta kang masa estu bari setia satu moal kutur buka ibu sanajan raga urang teh panggang ulah jadi gelis ularek sepi sok sanajan cirim urang teh pate